إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خافتنا أجزاكم الله الحمد لله saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan bisa berziarah di Ma'had Ar-Risalah ini. Ar-Risalah, masyaallah. Untuk kali pertama. Sebenarnya sudah lama, lama sekali punya keinginan untuk datang ke Ma'had ini, terutama berjumpa dengan Ahuna, Ustazuna Muhammad Irfan yang lama berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di majelis ini, di masjid ini. Yang saya duga sebelumnya ya semata-mata kausiah biasa, kultum kuliah 70 menit gitu ya. Saya kira hanya sekedar kalimat-kalimat lain, ternyata sudah disiapkan judulnya, disiapkan temanya ada beliau. Dan saya perhatikan temanya itu tidak mungkin disampaikan pada waktu yang singkat. Jadi saya harus membongkar kembali referensi-referensi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tema di atas. Yang cukup urgen, tema yang sangat bagus, tapi panjang. Mudah-mudahan antum tidak ngantuk ini. Kita bukan sampai jam 7:30, paling tidak minimal sampai jam 9. Gitu ya? Masya Allah. Masalahnya kalau dengan Rasulullah, tema yang diangkat itu ialah virus. Gimana? Virus serta ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Itu merupakan tema yang sangat besar. Dikarenakan diangkat ialah salah satu dari prinsip besar yang diajarkan oleh Allah Taala dan juga Rasulullah SAW. salah satu prinsip Islam untuk menyatukan segenap umat manusia yang kaum muslimin di atas dinul Islam, di atas agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip al-Ukhuwah Islamiyah. Ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai orang muslim, sebagai sunni, salafi, para khususnya, tentu sangat memahami dan meyakini prinsip ini. Prinsip yang diajarkan dalam Islam yaitu prinsip al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Allah telah menekankan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aqlihu baina akhawaykum wa la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin, seluruh kaum mukminin itu ikhwah, bersaudara. Kadamaikalah di antara dua saudara kalian yang bertikai, bertakwalah kamu semua kepada Allah, semoga engkau dirahmati olehnya. Ukhuwah Islamiyah itu merupakan konsekuensi takwa. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setelah itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan upaya untuk membangun sebuah ukhuwah itu upaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Di sisi yang lain, penampilan ukhuwah Islamiyah itu juga merupakan upaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah. La'allakum turhamun. Semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perkara yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam banyak hadisnya pun juga menjelaskan dengan luar biasa, menggambarkan kepada kita bagaimana mestinya, bagaimana sesungguhnya ukhuwah imaniyah kaum muslimin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dha. Seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kalau ketika itu syabaka baina athabihi, merekatkan di antara jari jemarinya, hakadha. Sangat kuat, sangat kuat. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lebih lanjut menjelaskan kepada kita ukhuwah imaniyah muslimin. Beliau mengatakan, "Masalul mu'minina fi tawassihim wa tarahumihim wa ufihim kana salil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa mereka, rasa kasih di antara mereka, rasa saling bantu membantu di antara mereka, itu diumpamakan seperti ida syakara minhu udhun, kalau satu anggota tubuh tadi sakit, tada'a sa'irul jama wa sahur, maka semua jasad, semua tubuh akan membuat dia kepanasan dan kesemalam. Ikhwan fillah azakumullah, hadis yang dibawakan Rasul di atas menggambarkan kepada kita ukhuwah Islamiyah yang diinginkan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah yang diharapkan oleh Allah dan diharapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin saling menguatkan, saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi, satu bangunan yang sangat kokoh. Bahkan seperti satu tubuh. Itu mestinya. Iman juga di dalam firman Allah sekali lagi, sebuah pembahasan ketika dikaitkan dengan masalah ukhuwah itu merupakan pembahasan yang sangat besar, yang sangat penting. Jemaah fina'azakumullah, kita di sini perlu mempertanyakan. Nada sa'al lima za'al, kenapa kita harus berukhuwah? Kenapa kita harus bersaudara? Kenapa kita harus membangun ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di kalangan kita? Limaza? Kenapa? Ternyata hadirin azzaikumullah, ukhuwah islamiyah itu tidak semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semata-mata yang diharapkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata ukhuwah islamiyah itu memiliki sekian banyak tujuan-tujuan, sekian banyak maksud-maksud besar. Lima za'al ukhuwah. Di para ulama kita, kita dituntut dan dianjurkan untuk berukhuwah islamiyah. Limaza? Karena mereka litamhisi umubina, dalam rangka untuk menyaring kaifan-kaifan yang ada pada kita masing-masing. Tamhisi umub, ukhuwah islamiyah itu ditujukan supaya masing-masing kita ini menyaring, menyeleksi kaifan-kaifan ini. Apa yang kurang pada kita? Apa yang salah pada kita? Apa yang cacat pada kita? Apa yang kita? Diketahui dengan ukhuwah al-islamiyah. Kenapa ya kanan kina azatullah? Dikarenakan kata Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, juga Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi wasallam katakan, al-mu'minu mir'atu akhi, al-mu'minu mir'atu akhi, seorang mu'min itu cermin bagi saudaranya. Di dalam lafaz yang lain, mauquban, secara mauquf disebutkan al-mu'minu mir'atu akhi, idza wajada fihi 'ayban aṭla'ahu. Diumpamakan seperti cermin bagi saudaranya. Kalau dia mendapati ada keaiban, ada cacat, ada kurang pada saudaranya, aṭla'ahu, maka dia berupaya untuk memperbaiki. Karena dia ajar Allah, masing-masing orang itu dia mampu mengetahui keaiban dirinya. Mau bercermin berapa jam saja, dia tak akan merasa cacat sedirinya. Sedikit sekali orang yang bisa mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya. Dia bisa tahu dan selalu tahu dia cacat dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya, ketika orang lain yang melihat. Bayangannya kita masya Allah, muslim yang taat, muslim yang saleh, muslim yang baik, ternyata orang lain yang menilai. Iya, iya, memang orangnya salihun. Kalau urusan ibadah luar biasa, tapinya ya, akhlaknya luar biasa, santun, lembut, halus, tapi yang tahu tapinya itu apa? Maka disitulah kenantina azzaikumullah, kita dianjurkan untuk berukhuwah al-islamiyah. Tujuannya adalah supaya satu sama lain saling memperbaiki kekurangan-kekurangan saudaranya. Tamhisul umud. Assalamualaikum. Ini ada yang kurangnya. Begini, begini, begini, begini. Maka dia berbaiki. diketahui dari temannya, dia perbaiki, dia koreksi. Sehingga semakin hari, semakin wakuhnya, semakin wakuhnya akan semakin bagus keadaan diri kita masing-masing. Semakin hilang, semakin berkurang, semakin tidak diperbaiki kekurangan kita masing-masing. Tamhisul uyub. Bukan sebaliknya, bukan membongkar aiban, bukan menghancurkan kehormatan orang, tetapi untuk memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Nah, itu kenapa dikatakan bima ja'alul quwwah, dikarenakan tamhisul uyub. Barakallahu fikum. Begitu pula dengan jemaah jazakumullah. Perkara kedua yang disebutkan oleh para terkait dengan masalah ukhuwah ini. Lima. Mereka menyatakan fi wahsyatil ghurbah. Lillah fi wahsyatil ghurbah. Meringankan kengerian-kengerian yang kita alami karena asing dengan keislaman kita. Itu memperingan. Wahsyat itu kondisi yang mencekam, kondisi yang ngeri. Dikarenakan ghurbah, al-ghurbatul islami wa sunnah, kita sekarang ini mengalami suatu masa terasingnya Islam dan sunnah. Bagaimana mungkin azakumullah, kita semua kata Rasulullah alaihissalatu wassalam yang dibuka dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, juga dari radhiyallahu ta'ala anhu warba, juga dari sahabat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurafa. Islam itu muncul dalam keadaan asik dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula, maka beruntung bagi orang-orang yang asing. Keperasingan ketika awal mula Rasul berdakwah asing, ditentang oleh masyarakat, dia mati Islam, dianiaya, disiksa, dibunuh, dan segala macam. Tewas. Tapi yang sekarang ini kita rasakan, yang dikatakan Rasul, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ, kembali asing bagaimana semula. Kenapa asing? Dikarenakan kata para ulama, likasratil bid'ah, kebanyakannya kebid'ahan di tengah-tengah umat. Dikarenakan kasratil jahli sunnah, banyak jahil yang tidak memahami sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, orang yang hendak mengamalkan sunnah dan mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya jadi asing di tengah-tengah umatnya karena masyarakatnya jahil, tidak mengerti apa sunnah Rasul, apa di saat yang sama banyak penyimpangan-penyimpangan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Asing itu sekarang sekarang ini benar-benar azabullah berada pada masa zaman ghurbat ini, masa masnya Islam ini, masa terasingnya sunnah Rasul ini di tengah-tengah masyarakat Rasul ini, apalagi di tengah-tengah orang jahil. Barakallahu fikum. Sak cobang ini, satunya, sak jambu ini, kita jambu ya, jambu. Antum itu, berapa orang yang mengerti tentang jaringan sunnahnya Rasulullah SAW? Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Tak coba lagi. Apa yang dimengerang? Tak coba. Lebih sedikit lagi. Mujarakan tak coba. Apakah ngetok? Gitu ya? Tak coba. Tak Indonesia. Tenggelam dengan lautan manusia sunnah. Tenggelam dengan lautan manusia yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama. Asing. Dalam kondisi yang asing seperti ini, hadirin hadirat, masing-masing kita yang berupaya menghidupkan, mengamalkan sunnahnya. Seringkali merasakan jiwa, merasakan kengerian-kengerian karena jadi orang asing. Melihat kanan kiri, depan belakang, sekitarnya, masyarakatnya penuh dengan kejahilan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan, bahkan iman-iman agama penuh dengan bid'ah, bahkan penuh pula dengan praktek-praktek kesyirikan. Maka muncul yang namanya wahsyat, merasa ngeri. Akan lebih terasa lagi kengerian itu di mana di sini azabullah lantun satu orang, seorang diri tinggal di sebuah masyarakat, sebuah lingkungan yang penuh dengan penyebaran agama. Tengok-tengok kono puloi, nah gitu ya, tengok kanan kono puloi, tengok kiri kono puloi, kono puloi. Ada orang berkata seperti katanya ini. Semua berupaya menghidupkan Allah dan berhasil. Ini namanya apa? Wahsyat. Kalau bina azharum Allah dengan adanya ukhuwah Islamiyah, barulah itu kita mempererat persaudaraan kita dengan kaum muslimin bina Islam. Di atas kemian iman, di atas kemian sunnah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang kita merasa ngeri, kita merasa takut, kita merasa asing. Sejadinya, tuh kita punya ikhwah. Alhamdulillah, taklim di kita jandu, banyak yang datang. Oh, ada akulan, ternyata saya tidak sendirian. Rasa wahsyah tadi ini berkurang. Semakin kuat hati kita, semakin kuat kokoh jiwa kita, semakin semangat untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan masyarakat. Kenapa tidak sendirian? Ada akuna fillah, ada ikhwatuna fillah yang kita berupaya menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Bila dikatakan takhfif wahsyatul ghurba, assalamualaikum. Ya, mereka yang tinggal antre ya gak merasakan satu maksud tujuan ini. Perasaan saya gak pernah semaksud, perasaan saya tidak pernah kengerian, asin dan segala macam. Enak-enak saja di sini. Alhamdulillah. Antum banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah hendak Allah memiliki masjid, walaupun mungil, gitu ya. Harap insya Allah. Ada mahat, para rukun, ada ikhwah di sekitar anda. Berarti, masya Allah, itu nikmat. Syukur itu. Tapi ada seseorang yang mengalami kondisi seperti yang saya gambarkan tadi. Apalagi kondisi di sekitarnya dia orang yang tinggal di tengah-tengah hiruk pikuknya ibu kota Jakarta. Misal Jakarta banyak ikhwannya, banyak ulama, banyak salafi. Tapi di Jakarta itu gitu ya, ada orang tinggal di sebuah tempat di kota Jakarta misal. Salah diri. Keluar rumah sudah menghentikan ngerinya yang namanya ibu kota. Keluar rumah yang dia saksikan kesibukan orang dengan dunia. Dengan dunia, sibuk dengan kerja, sibuk dengan seluruh, sibuk dengan ini. Tidak ada satu pemandangan di hidup pun yang ada di depan anda. Orang yang sibuk dengan beramal, sibuk dengan tolak berilmi, sibuk untuk gerak ke ma'ad, ke pesantren, nyasar, talim. Tidak ada. Antum sih penting, keluar dari ustaz. Keluar dari rumah, kelihatan ikhwah. Luar biasa. Mereka, begitu keluar rumah, sudah pintu. Sebenarnya, you can see, bupati, dan segala macamnya. Istilahnya orang Jakarta ya, macam-macam. Begitu malam juga, tenang jiwa Anda semakin ngeri. Itu bagi orang yang betul-betul berupaya untuk mempertahankan sunnahnya, mempertahankan agamanya dan prinsipnya, semakin mengerikan. Semakin mengerikan, semakin mengerikan. Dengan sudah semakin mengukarnya, maksiatnya, penyimpangan-penyimpangannya, syubhat, syahwat, mengerikan. Jadi katakan, ya Allah, ini yang masih punya prinsip ya, tanyakan mereka ya, akhirnya tergerus dengan kondisi yang ada, terkikis lah. Sopo ikon soni, mana teman saya ini? Tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, bupati, semua ini you can see. Mana ikon kita ini? Sempit. Ada lagi itu. Ada apa? Aluhu aluhulani yang berada itu. Tidak semata-mata menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketika Rasulnya, tapi lebih daripada itu memiliki maksud, maksud yang sangat besar, tujuan-tujuan yang sangat mulia, yang sangat-sangat kita tahu dalam satu kondisi tertentu. Dan hari ini para wabikun takhfif wahyu rupa para wabikun. Ada lagi yang ketiga. Yang seorang ulama juga ialah mereka mengatakan kuatkan wa syakul abud bil akhir wujud. Tapi itu azam itu menguatkan azam, memperkuat azam, memperkuat tekad, kemudian mendapatkan bantuan yang kuat dengan keluarga Tauhid Syekhul Abud. Namanya ini di sini bahasa Indonesia apa? Lengan ya? Apa ini? Lengan ya? Lengan apa? Ada Abud Syekhul Abud itu ialah seseorang yang betul-betul mendapatkan bantuan yang sangat kuat, kayaknya orang yang dipegang dengan lengannya antumi. Syekhul Abud di bil akhir muslim. Maknanya kalau mungkin ada Allah terkait dengan orang untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, terutama bagi mereka yang berupaya untuk mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW. Ketika dia seorang diri, di dalam berupaya mengamalkan sunnah atau mengajarkan sunnah atau mendakwahkan sunnah, seringkalinya dia lemah. Seringkali dia lemah. Kenapa orang ini? Tadi hurufnya tadi. Tapi tak kaya menentukan Rasulullah, ada satu orang lain kita yang juga mengamalkan sunnah, yang juga menghidupkan sunnah, dan juga mendakwahkan sunnah. Nah, kita semakin kuat, hati kita semakin kokoh. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik. Ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu wasallam untuk datang kepada Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Siapa doa? Allah mengatakan teman doa Nabi Musa. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlum min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi usdud ibri wa ashukhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa berkata, ya Allah wa ya Rabbu, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan yang mengikat urusanku supaya mereka memahami ucapanku, dan jadikanlah untukku wazir, teman dari yaitu Harun saudaraku, ushtud bihi azhi, ya kuatkanlah urusanku. Itu saudaraku tadi bila akhir ayat sampai akhir ayat. Syahidnya pada kata-kata ushtud bihi azhi. Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikuatkan azamnya, dikuatkan tekadnya. Dengan siapa? Dengan Nabi Allah Harun alaihissalatu wassalam. Ushtud bihi azhi. Aquhu fillah wa aquhu fi nafsi. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya terkait juga dengan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan sana syuttu abudakan sana syuttu abudakan syafi kami akan kuatkan dengan kamu dengan perkara kamu siapa hatinya jiwanya azamnya tekadnya ketika berdakwah kepada Fir'aun yang kafir itu. Nabi Muhammad dan saya kehal para ulama lihada al-ukhuwa kenapa ada ukhuwa islaminya jawabannya ialah supaya masing-masing yang muslimin yang mu'minin yang berupaya kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW satu sama lain saling mengelola dengan kita sana syukur abudah kebiasi supaya semakin kokoh jiwanya semakin kuat azamnya semakin kuat tekadnya semakin kuat iman semakin semangat dia dalam berawal soleh dengan ukhuwah Islamiyah tadi. Sana syukru abu dajati akhi. Dan ini akan dimanfaatkan oleh para ulama unah. Mungkin nanti oleh jemaah telah khusus sama ini. Kita harus betul-betul satu sama lain. Saling menjaga ukhuwahnya. Saling perlu menziarai satu sama lain. Saling menasihati sama lain. Dan kita mengatakan dengan ayat ini. Sana syukru abu dajati akhi. Barakallahu. Bisa anda bayangkan? Bisa membayangkan ya Pak. Kondisi nyata bukan sekedar gambaran dari saya. Kondisi fakta nyata di daerah di Cilacap sana, di daerah Nusa Kambangan, tepatnya di kampung yang namanya Kampung Laut. Dari jalan harus melewat apa pantai itu sampai ke sebuah desa yang terpencil namanya desa Kampung Laut. Desa ini akan menjadi na'udzubillah ternyata tempatnya kristenisasi bukan lagi kelas umum, kelas internasional mendatangkan langsung namanya misionaris dari luar negeri di sini. Mereka Nasrani. Biasa dimini apa namanya mini dan segala macamnya dikarenakan terpencil dan terpisah ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala membuka rezeki saya kepada mereka semua. Sebagian mereka mu'allaf mengucapkan dua kalimat syahadatain. Barakallahu dengan tawakkul dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dakwah yang disampaikan oleh sebagian saudara kita dari kalangan para dai di sana. Para kader, sahabat dan juga yang lain-lainnya terus di situ mendakwahkan Islam di sana, mendakwahkan sunnah di sana. Walhasil hampir 100 orang ada yang mengatakan 100 kakak, ada yang mengatakan 50 kakak muslimin. Berangkat kembali. Bahkan sebagian mereka sendiri. Itu luar biasa ya. Allah. Para Tuhan. Bayangnya antum di sini siapa ada Ustaz? Di sini muslimin gak abis. Iya. Awakmu nih gini. Yang sana. Yang di sekitar mereka adalah Nasrani. dengan misionarisnya segala macamnya. Tatkala mereka mu'alaf mengutakam syahadatain menjadi orang Islam muslim, kira-kira apa yang terjadi? Perpunyataan yang tadinya memiliki sekian banyak teman, sekian banyak sahabat dari kalangan kaum Kristiani, begitu yang masuk Islam cuma dengan berkata di antara perpunyataan yang ada, diintimidasi, diteror dan segala macam merasakan kesulitan, merasakan kelemahan, merasakan agak baik. Baiklah, pertanyaan saya yang seandainya kalau di tempat yang terpencil seperti itu secara berjumlah kecil kaum muslimin yang mu'alaf, sebagian mereka berpaham berlaku dan menamakan sunnahnya Rasulullah SAW, kemudian rame-rame rombongan dari Jombang, rombongan dari Jombang Pondok Arisalah begitu, 20, 30, 50 kepada semuanya misal dalam rangka untuk tazawur sunnah baik mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menguatkan hati mereka, untuk mengatakan kepada mereka, nahnu ikhwanukum, kepada kalian, kami muslimin, kami ahlus sunnah, kami salafiyin, datang kepada kalian. Itu kira-kira perasaan mereka itu paham, ngeri, atau malah bahagia. Jangan tentu merasakan sangat bahagia, sangat berbuka cita, bahkan ke teman-teman mereka yang kesehatan sana itu, datang ke mereka. Untuk apa ya? Karena syubtu abudaka di akhir. Karena syubtu akhir. Untuk memperkuat mereka. Mengukur jiwa mereka. Membuat tekad mereka. Azam mereka semakin kuat. Semakin kuat Islamnya. Semakin kuat ulumahnya. Semakin kuat untuk menghidupkannya. Karena tengah masyarakat. Hanya berkuat. Karena syubtu abudaka di akhir. Ketika mereka berkuat di sana. Di sebuah kampung sana. Di sini mereka berkuat. Lemah. Semangatnya akan kendor. Itu mungkin menyerasi. Tapi ketika datang kepada mereka, kaum muslimin, kaum mu'minin, ahli sunnah, salafiyin, ke mereka, ziarah, datang ke mereka, masya Allah. Nampak ukhuwah Islamiyah dan dengan itu akan datang pokok jiwa mereka. Itu namanya sana syubtu abud taqwiyatul azim untuk memperkokoh azim kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala kedatangan kita ke Ma'at Arisalah ini pun juga masuk di dalam kategori ini sana syubtu abud taqwiyatul azim. Kita mudah-mudahan. Assalamualaikum. Nggak ngerepoti saya kesini. Saya kira ya. Nah, mudah-mudahan dalam kesini semakin membuat nas, memiliki tekad yang lebih kuat untuk semakin memajukan Allah sunnah di tempat yang di tempat ini dan semakin semangatnya dan segala macamnya dengan adanya ziarah-ziarah dari ikhwanul fillah barakallahu fikum sana syukru abu dadah di akhir ada ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Lina qasu azimah sitan dikarenakan makhluk dan tujuan yang sangat besar yang namanya ukhuwah tadi. Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi dalam beberapa hadis yang saya sampaikan betul-betul menggambarkan ukhuwah sangat kuat kayak bangunan yang sangat kokoh, hijau, satu kubur, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, dan langsung hadirlah ukhuwah barakallahu. Dan yang semacam ini kalau menjelaskan Rasulullah sudah kita lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rabbana al-fasa wa al-kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in di kalangan mereka para sahabat. Kalau baca sirahnya para sahabat rabbana ajma'in antum akan mendapati sekian banyak kisah-kisah yang sangat mengajukan yang menggambarkan mereka bagaimana rabbnya bagaimana kuatnya ukhuwah mereka dan sejauh mana ukhuwah mereka tadi. هذا الموت رضي الله تعالى عنه وارضاه تعالى ما يليه yang mulia Abdullah bin Auf, salah satu dari alaihissalatu wassalam yang dijanjikan dengan surga. Al-Asyara ayin bersyarun di jannah. Barakallahu. Abdullah memiliki persaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dengan salah seorang sahabat. Kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Rabi. Mudah-mudahan tidak salah. Ini kalau salah kurang ya. Seingat saya namanya Sa'ad bin Rabi. Maka ukhuwah Islamiyah. Anda perhatikan di sini bagaimana ukhuwah Islamiyah yang dibentuk di ketika itu dengan saudaranya Abdullah bin Auf yang bukan nafasnya, bukan keluarganya, bukan pula orangnya yang dari Ansari dari Madinah, sementara beliau dari Makkah Muhajirin. Dia Abdullah bin Auf, mungkin mana kontaksi dari saya ada pas itu lagi. Dia mengatakan ya Abdurrahman, ini lami akhtar al-amsari ma'ala. Wahai Abdurrahman, sesungguhnya saya ini termasuk orang Amsar yang banyak. Termasuk orang Amsar yang kaya. Hartawan maksudnya banyak. Maka saya membagi hartaku dari dua. Saksim mali bayi wa bayna kalisfain. Akan saya bagi hartaku dari kamu. Bagi dua. Masya Allah. Langsung belah dua ya Roy. Wa indi imra'atan. Saya punya dua istri. Saya punya dua istri. Ikhtar ayyahuma syi'ta. Kamu pilih dua istri yang kamu suka. Tentang dia Tuhan. Aku akan ceraikan dia. Sunnah. Kata Allah Tuhan. Kalau kamu bukan sama dia. Masya Allah. Loh, pasti maja. Tetapi tidak perlu sapi. Walaupun. Tuhan di dalam bawah sampai pada taraf satu ini. Harta diserahkan. Istri. Sudah pilih. Halo, itu yang dikatakan jangan saling sesat seperti satu jasad. Jangan rasa cinta di antara mereka, rasa sayang, rasa kasih di antara mereka, rasa saling membantu dia seperti satu jasad. Bayangkan, nih harta saya tak belah dua, satu untuk kamu, istriku. Tak belah dua. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Kalau kemudian, saya ingin ajum. Tidak. Suruh pilih. Mana yang mau buka? Nanti akan saya ceraikan dia. Kamu berai dia. Luar biasa yang menunjukkan saya Islamiyah dikatakan para sahabat itu. Apa pernah ada di zaman sekarang ini? Tadi macam. Apakah terjadi di kalangan kaum seperti ini? Atau di kalangan ahli sunnah yang seperti ini? Jawab ini. Belum pernah ini. Ada orang kaya di kalangan kaum muslimin. Dari orang kaya yang mulia kasih atau darah muslimin. Yang berisau. Berisau. Kayak tadi itu. Ini mahajirin ini angkau. Kalau tidak ada sebuah kamera. Keluar asalnya, tidak punya apa-apa dan segala macamnya. Tahu. Ini. Marah kemarin. Dikarenakan dia akhuhu billah. Sekarang dia karena Allah Tuhan yang seiman, yang seakisya, yang semanhaj. Tahu. Saya ini orang desa Jambu yang paling kaya. Saya itu punya dua rumah. Rumah yang ini, pilih. Pilih gimana, Pak? Pilih rumah mana yang kamu suka untuk kamu. Pakai. Masya Allah. Itu kalau ada yang seperti itu, ya. Wah, luar biasa tuh kuahnya. Nggak ada. Insyaallah. Seandainya ada. Seandainya? Wah, belum pak. Belum menikah. Kebetulan saya punya putri 4. Anak saya itu aktif. Satu. Ini umur sekian, umur sekian, umur sekian. Layak nikah semua. Kalau pilih yang mana putri saya, tak jodohkan dengan kamu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kerajaan, jambu. Setelah kerajaan, seandainya ada. Nah, gitu ya. Tapi, gimana? Saya kan sebarang kerajaan. Jangan mikir. Nih, untuk mahar. Nih, untuk walimahan. Nih, untuk saya nikah. Terus saya? Saya isi-isinya. Begitu. Mobil saya juga banyak, pilih mana mobilnya. Terus pakai. Masya Allah. Bila perlu keikhlasan, bila perlu keikhlasan. Harapkan itu. Seperti itu. Wah, itu luar biasa. Bagaimana sih ini? Dapat rumah, dapat mobil, rumah dan isinya, kendaraan, terus dapat putrinya. Luar biasa ya. Sangat berkesan gitu ya Pak. Sangat-sangat berterima kasih kepada orang Pak. Akan sangat kuat dan sangat kuat hubungannya. Itu karena Allah dan Atun Rabbi. Tidak lama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, bukan mati wajib kayak gitu ya Pak. Ada tiga orang. Mestinya kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, terutama dari kalangan orang-orang yang berusaha sunnah, menyidukkan sunnah. Oh, buat kita seperti itu, mestinya. Seperti saling cinta, saling menyayangi, saling membantu. Allah Allah. Sangat sangat kuat. Kalau yang disuruh bawa bawa dan juga kalau kita di luar. Dan dengan penentian azab Allah yang dimohonkan dengan ukhuwah di sini, semata-mata bersaudara, bukan semata-mata bersatu. Tapi ada dasar prinsipnya. Yang disebutkan dalam sekian banyak ayat, dan juga di surat Al-Salam, yang membicarakan masalah ukhuwah. Itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Imaniyah. Yang dipanggil itu ialah kaum mu'minin. Nama al-mu'minuna ikhwah. Al-mu'minun lil-mu'minin. Masal mu'minin. Makanya yang namanya ukhuwa itu betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, betul-betul jujur, karena keislaman, karena keimanan. Karena masing-masing berupaya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Itu ukhuwa Islamiyah, ukhuwa Imaniyah, ukhuwa di atas. Teman-teman, persaudaraan di atas iman dan sunnah. Bila orang lain menyayangi orang lain, bersama dengan orang lain, kita jadikan sebagai teman karib kita, sahabat dekat kita. Tuhannya dikarenakan imannya, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan sunnah yang dia kerjakan, sunnah yang dia amalkan, sunnah yang dia dakwah. Akhirnya bagus, ibunya bagus, akhlaknya mulia, orang yang soleh. Maka kita cintai dia, kita sayangi dia, kita hormati dia. Ya, dan kita jadikan dia sebagai teman karib kita. Ahuna fillah. Tidak akan berukuah, tidak akan kumpul, punya satu. Dengan berukuah ukhuwah Islamiyah, dengan tanpa klasifikasi, dengan tanpa penyaringan. Kalau tidak punya ukhuwah. Bukan yang namanya ukhuwah ketika dalam suatu wajah. Di situ ada orang yang menyimpang dengan bid'ahnya, yang menyimpang dengan maksiatnya, yang menyimpang dengan syirik, menyimpang dengan mungkarnya. Jadi satu, tidak. Bukan itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Bukan pula yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang penting pun, yang penting asmain, yang penting tenang, yang penting disarikun. Bukan itu yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu harus di atas Islam, di atas semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip innamal mu'minuna ikhwah. Jadi iman yang disebut nurul mu'min dan berjalan syuduh ba'adahu ta'ala mu'min nabi nasarul mu'minin sifawadihim matarahimihim mata'atuhi mu'minin nabi al-ukhwah di atas kesatuan iman dan sunnah terus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka kalau dengan semua yang namanya ukhuwah itu bisa dibangun di atas dasar tendensi duniawi. Atau tendensi wilayah. Atau kosmo, atau suku, atau nasab, atau profesi, atau golongan. Tidak. Bukan itu yang namanya ukhuwah. Bismillah, wasillah, karena Allah ikhlas dan iman. Orang yang berupaya untuk memerokatkan kaum muslimin paguyuban masyarakat jambu nek wong jambu ya dikasih kulit dibantu ditolong juga berhubung dia orang yang bukan orang jambu dia misalkan orang kerja atau dia orang kerja gitu ya. Apa itu bukan rombongan kita. Golongan bulan, golongan alam. Karena dia satu golongan dengan kita, tentu kelompok dengan kita. Kita cintai dia, kita sayang hormati dia, kita bantu dia, dan selamatnya. Begitu orang lain, bukan kelompoknya, bukan golongannya. Maaf. Iya. Yeah. Itu bukan kelompokan kita. Bukan itu yang namanya Allah. Itu namanya asal diri. Fanatisme kelompok, fanatisme kehormatan, fanatisme desa, fanatisme wilayah, fanatisme keduniaan, fanatisme profesi, fanatisme. Bukan itu yang namanya Allah. Dan Allah karena Islamnya, karena ia dikatakan dia berupaya menunjukkan sunnahnya Rasulullah SAW. Hadal Allah. Dan demikian indahnya tali persaudaraan dalam masjidin azakumullah. Ini mukadimah. Sik mukadimah lho. Temanya bukan ini. Temanya itu sik mukadimah. Saya ingin menggambarkan kepada antum bagaimana ukhuwah dalam Islam itu. Sangat indah. Betul besar. Tujuannya, maksudnya. Saya terus. Dan sangat urgen, sangat penting. Ada karena itu kan kita sangat dianjurkan diterangkan sekian banyak upaya-upaya cara-cara untuk merekatkan bahwa Islamnya semakin mengokoh. Banyak pembahasannya. Bukunya begini. Ini untuk merekatkan bahwa Islamnya. Kamanya, gitu ya. Quran berkait banyak orang. Semuanya kuat. Yang dipelajari yang akan bikin Allah semua adalah ternyata ukhuwah Islamiyah itu bisa rusak, bisa kacau, bisa retak dengan adanya bahasanya nanti virus perta ukhuwah. Sebab yang ukhuwah Islamiyah ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diketahui dan dinasakan. Dinasakan, ditinggalkan, jauh-jauh. Kenapa? Kalau dia ada di tengah-tengah mas, ada di tengah-tengah urus, maka yang terjadi itu ialah pengkotak-kotakan kaum muslimin. Yang terjadi ialah satu sama lain saling bermusuhan. Pertama layan saling fanatik dan segala macamnya. Dasar nuansa ukhuwah Islam yang indah seperti yang ditunjukkan dengan para sahabatnya. Nah, virusnya banyak. Virusnya banyak. Dari mulai diplomatikan yang sangat menghancurkan sampai virus-virus kecil yang bisa diatasi dengan mudah dan baik. Mana ini? Pak, bawakan virus ringan-ringan atau virus yang kuat berat? Tak tahu dulu, ha? mau yang huruf fathah atau huruf jamakan atau huruf jamak, ini jangan mengatakan semuanya loh ya, hanya loh ya, orang tua itu ngaco aja loh. Islamnya itu retak, bahkan hancur sangat banyak. Makanya virus yang paling mematikan, yang paling menghancurkan ukhuwah itu ialah al-bid'ah, kebid'ahan dan perpecahan di tengah-tengah umat karena bid'ah. Yang dimaukan dengan bid'ah di sini karena bid'ah jazakumullah muwafaqatul bid'ahan, dan yang terutama ialah bid'ahun fikriyah, bid'ah dalam bentuk pemikiran, pemahaman yang kemudian dikira oleh pelakunya dengan amaliyah dan perbuatan. Kalau semata-mata perbuatan enteng, tapi yang sangat membahayakan pemikiran-pemikiran sesat yang membahayakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya secara umum terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikatakan seperti ahli al-ikhtilaf. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang kondisi umat manusia ini, wa la yazaluna mukhtalifina man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka berikhtilaf, berselisih, berpecah. Kullu man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Wadidah dibaca untuk itulah Allah menciptakan mereka. Artinya perpecahan itu sesuatu yang sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Taala. Jelas. Ada penyebabnya, ada sebabnya kenapa terjadi yang namanya perpecahan, kenapa perpecahan yang membuat rotanya persatuan, hancurnya persatuan, hancurnya ukhuwah. Pada lafaz yang awal ayat ini, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kalau ada membaca tafsir ayat ini dalam buku-buku tafsir, dan secara khusus bukan tafsirnya ada Abu Ishaq Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihsan, ini ringkasannya. Jangan dibaca kok. Mereka menjelaskan yang namanya al-mukhtalifin dalam ayat ini, mereka senantiasa beristilaf. Mereka mengatakan ahlul ahli. Yang dimaksudkan ialah ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang pemahamannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, mereka bersatu, mereka berpisah. Dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa dia Rasul alaihi salatu wassalam dan berjamaah bersatu di atas umatnya manusia. Nah, itu berarti akan dikenalkan Allah dalam ayat ini diterangkan penyebab terjadinya retaknya ukhuwah, retaknya kesalahan, binasanya persatuan dan ukhuwah itu dikarenakan bid'ah dan ahlul bid'ah. Sebaliknya yang menyatukan ukhuwah ialah sunnah dan perilakunya. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan para sunnah. Orang-orang yang menamakan sunnah, yang menghidupkan sunnah. Hadis ini orang berdina Rasulullah diterangkan lagi. Di atas diterangkan lagi dengan hadisnya Rasulullah alaihi wa sallam yang ma'ruf. Hadis ini sangat masyhur, hadis tentang istiraqul ummah. Hadis tentang perpecahan umat. Apa kata Rasulullah? satunya Rasulullah وستختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين شرقة كلها في النار إلا واحدة أمة إسهم ذلك أجو تلتك فشتي كلما كلها في النار أم ولد من راكة كذلك أجمع أجمع شيء على أمران يجعل Sunnahnya Rasul alaihi wasallam dan di atas dunia para sahabat saudara anhum ajma'in maka ana alaihi yaum wa ashabi ma ana alaihi yaum wa ashabi. Ada pun yang kursa selain al-jamaah tadi dikatakan sebagai ahlul khawfah, orang-orang yang memberikan pemecahan di tengah-tengah umat, pemecah tengah umat dalam persatuan itu mereka semua 72 tadi. Siapa mereka itu? Dikatakan dalam para ulama mereka bukan orang kafir. Mereka bukan musyrikin. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taqtari ummati itu umatnya Rasul. Mereka umatnya. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah menyesatkan umat. Jadi katakan seperti al-firaqul dalah sifu-sifu yang menimpan sifu-sifu yang besar. Dari diri Muhammad bin Azizullah disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah terbeliau al-Istiqamah, beliau menyatakan tentang sunnah dan bid'ah. Beliau mengatakan as-sunnatu maqrunatun bil jamaah fa yuqal as-sunnah bil jamaah. Namanya sunnah Rasul dijinanya Rasulullah SAW itu pasti bergandengan dengan persatuan al-jamaah. Makanya mereka ini ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul, yang mengawal sunnahnya Rasul dan bersatu di atas sunnah tadi. Kama anna al-bid'ata maqrunatun bil furqah fa yuqalu lahum ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu, pemahaman-pemahaman dan menyimpang yang besar itu pasti bergandengan dengan perpecahan ada bid'ah, makanya mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal furqah, sebagai ahli bid'ah, sebagai orang yang membaca belah umat dengan hadis di atas. Paham ini? Jelas? Ringkasnya. Yang paling mematikan, yang betul-betul merusakkan ukhuwah Islamiyah, semua pemahaman-pemahaman yang besar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang diusung oleh semua sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam. Apapun bentuknya, bagaimana mereka lakukan pecah belah umat, mereka lakukan ukhuwah Islamiyah. Para Allah. Masalahnya, warahmatullahi wabarakatuh, yang namanya pemahaman bid'ah itu banyak. Rasul tadi mengatakan dalam hadis 72 sekte, minimal 72 pemahaman. Maka dijelaskan satu persatu 72 yang maaf signoai tarik orang itu. Itu apa benar Madinah Rasulullah 72 itu bukan total keseluruhan sekte yang punya pemahaman bid'ah. Karena ternyata di kondisi realnya, kondisi faktanya ratusan pemahaman dan ribuan pemahaman yang menyimpang. Kita mengatakan 72 itu adalah usulul firaq. Usulun firak sekte yang pokok-pokok saja, yang masing-masing sekte tadi itu memiliki cabang-cabang, anak-anak pemahaman yang sangat banyak, sehingga jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan pemahaman. apa namanya, membuat perpecahan umat. Ya ini virus yang betul-betul mematikan umat. Kaidahnya, mana ada satu pemahaman yang besar, pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin yang dulunya berkata Islam, iman dan sunnah, maka akan terjadi perpecahan di dalamnya karena pemahaman tersebut. Itu pembawaannya menyesatkan dan memecah belah umat, sebagaimana sunnah Rasul itu tabiat yang menyatukan umat. Itu koleksi dulu. Koleksi yang berikutnya. Di mana saja, kapan saja antum menyaksikan hanya sebuah dakwah, adanya sebuah dakwah yang disampaikan, yang disampaikan, yang didakwakan di tengah-tengah. Ketika jalannya dakwah ini semakin lama semakin menceraikan umat, menceraikan, menanamkan perpecahan, menanamkan perselisihan, menanamkan keakuan, menanamkan kebencian dan permusuhan. Itu tandanya dakwah tadi adalah dakwah yang sesat, dakwah yang menyimpang. Dikarenakan itulah pembawaan akal sebuah pemahaman bid'ah bisa berpecah. Walaupun di awalnya menghiburkan, walaupun di awalnya itu luar biasa membuat orang itu wah begitu, tapi tidak ujung-ujungnya itu ialah perpecahan, perselisihan, keributan, permusuhan, amarah dan segala macamnya, penyimpangan. Sebaliknya kalau kita berbicara sebuah dakwah yang disampaikan di tengah-tengah umat, kita bersudah dengan berumat, semakin lama disampaikan dengan cara yang baik dan benar, semakin lama semakin dicintai oleh orang, semakin lama semakin difahami dan mengerti oleh orang. Mengerti berkasi di dakwah, menyatukan umat, menyatukan masyarakat, menyatukan hati, tumbuh rasa cinta di dalam kaum muslimin, tumbuh di dalam kaum muslimin. Itu tandanya ikut dakwah, dakwah yang walaupun di awalnya menghiburkan, menghiburkan tapi kok aneh jangan-jangan masyarakat kelima, jangan-jangan agama baru, pemahaman baru, jangan-jangan teroris dan segala macamnya. Mungkin begitu. Semakin dikejar, semakin diintimidasi, semakin diteror, kok semakin kuat, kok semakin kuat, kok semakin menebarkan cinta di kalangan masyarakat, menebarkan rahmat di kalangan masyarakat, menebarkan kasih sayang di kalangan masyarakat, semakin paham. Rupanya dakwahnya kalem, santai, santun, berakhlak, penuh hikmah, menebarkan rahmat dan segala macamnya, kok semakin indah, semakin kaku, semakin menyatukan. Itu ciri-ciri Allah. Saya teruskan dengan penyebutan masing-masing pemahaman atau saya nyerah ini. Soalnya pun saya kelihatan saya dalamnya nanti kayak gini aja. Gitu ya. Saya mulai kelihatan matanya nyerah-nyerah gitu ya. Teruskan waktu saya. Baru penyebutan globalnya virus. Nah gitu ya. Contohnya satu persatu virus-virus yang ada. Sebenarnya ya apa? Bagaimana poinnya? Dasarnya itu. Lanjut. Sebuah. Ini Ustaz. Hah? Masya Allah. Jadi niati karena wajib sedasan rupanya. Di benak saya sekarang ini saya lagi milih-milih dan sekian banyak pemahaman-pemahaman yang ada, sekbisnya yang ada, yang lagi ini Yang kiri apa yang rapi? Yang lagi in. Pasti pada tengah 10 itu mungkin saya sudah jadi bilang. Ada kalau itu. Namanya sangat banyak. Tapi ya mungkin saya ketahui kalahkan begini sekarang. Ada yang pemahaman sesat yang betul-betul bahkan menggelisahkan masyarakat secara umum kaum muslimin dan terus sampai sekarang menggelisahkan dan menjadi pemahaman yang betul bukan di zaman sekarang ini. Ada pula yang kemudian di kalangan sebagian pihak para kelas itu yang ahli sunnah di wajah ma'ah para kelas itu gitu ya, jadi ada yang luar ada yang dalam. Siap. Saya mulai yang dulu. Yang punya minta lagi bukan saya loh. Saya mulai yang dulu. Kalau itu artinya virus penyimpangan pemahaman yang sesat. Assalamualaikum. Yang ada di tengah-tengah orang-orang semata-mata muslimin, tetapi orang-orang yang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku dan menyatakan dirinya sebagai ahlus, orang-orang yang berupaya mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, bukan muslim. Di tengah-tengah orang yang mengaku demikian ini ternyata di dalamnya ada sekian banyak virus yang hilang yang sesungguhnya membuat para pelakunya itu sedikit demi sedikit bergeser kepada ini, bergeser pada penyimpangan yang membuat ukhuwah Islamiyah itu menjadi rak. Allah di atas sunnah menjerlah. Yang menyadarinya hanya orang-orang tertentu. Kalau tahu pun tak paham. Yang memahaminya ialah orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Saya perlukan. Sirat ini ikhwanabikin azzakumullah. Satu virus, virus yang berkaitan dengan satu permasalahan yang memunculkan dua virus yang berlawanan. Penasaran yang ini. Gitu ya. Masalah yang dimaksud adalah permasalahan terkait dengan masalah mencicati seseorang dalam menyimpang. Bahasanya masyarakat mencicati ahli bid'ah. Karena kalangan kepala, jadi itu bahasanya. Ini masalahnya. Dalam mencicati dikatakan menyimpang, yang dikatakan sesat, yang dikatakan sebagai ahli bid'ah ini tadi, ternyata ada dua virus yang sangat mematikan dan sangat merusak ukhuwah. Di tengah-tengah orang-orang yang mengaku dirinya di atas sunnah, mengaku dirinya di atas pemahaman sunnah. Jangan. Ialah sebuah virus, sebuah pemahaman yang kena bikin azzaikumullah. Berupaya untuk himayatu ahlul bid'ah. Melindungi ahli bid'ah. Al-Qur'an hukum membela ahli bid'ah yang menyimpang tadi. Melindungi, bid'ah itu membela, melindungi, membela yang ketika berjilu ahli bid'ah. Menyanjung, memuliakan, mengalu-alun tokoh-tokoh bid'ah tadi. Menjaga virus. Ada virus. Virus ini berbicara semua berarti orang-orang tersebut yang terkena virus ini menjadi orang-orang yang sangat-sangat bermudah-mudah di dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah. Bermudah-mudah dalam dakwah dan membantu dan menggalak dakwah dengan orang-orang yang menyimpang. Dengan orang yang menyimpang. Mudah dengan diri semuanya. Bahkan dirihui mereka, dibela mereka, disanjung mereka. Dan ada upaya untuk menjelaskan kepada umat, membongkar, membongkar kenyataan mereka, fakta mereka dengan benar umat. Orang-orang yang berupaya demikian, mereka kontrol, mereka ajasi, mereka serang, dan segala macamnya. Saya akan lakukan. Virus ini adalah semua yang kemudian dikenal di kalangan para ulama-ulama disebut dengan virus Sofia. Pokok kandeng. Dikarenakan memang asal muasalnya itu ialah Sofia, pengikutnya tokoh gerakan reaksioner Mesir yang namanya Seko. Awalnya Sofia. Sofia itu macam-macam. Ada yang ekstrim, ada yang ekstrim, masyarakat yang ekstrim yang langsung bergerak pada tindakan memberontak pemerintah Khulul Fakhan, mereka yang bergerak ke jihad kepada mereka dan segala macamnya, yang kadang-kadang ini yang kemudian dikenal dengan kaum teroris, kaum jihadiyah. Akhirnya ini tidak terhad di tengah-tengah mereka ada yang masyarakat yang kemudian mesti dikenal dengan Suriah. Mengatur benar dan benar hadirin yang orang Arab yang tinggal di Birmingham, London, Inggris. Baru. Ada apa dengan ini? Ternyata yang menunjukkan Rasulullah satu virus yang disebarkan oleh PT satu ini ialah si upaya untuk mengayomi, membela, memuliakan yang namanya ahli bid'ah. Dalam hal ini ialah mengayomi dan membela Said Qutb. Kemudian membela tokohnya Muhammad Qutb. Kemudian membela orang-orang yang bersama dengan mereka. Sekarang lindungi mereka. Sekarang seluruh dengan kemahaman ini. Ilaya pemahaman ini dikenal dengan pemahaman insaf. Bukan dengan pemahaman insaf jika kasih dalam sikap mahalai dan tugas. Tapi tujuannya sungguh mereka untuk membela al-Qur'an. Kemudian pengembangannya pada zaman sekarang ini, pengembangannya ialah mereka betul-betul membela, mengayomi, dan memuliakan orang-orang yang dikatakan dalam para ulama dakwah itu tidak terkait dengan yayasan-yayasan bid'ah, mereka ayomi. Terkait dengan dai-dai yang sesat, mereka ayomi. Kemudian tahunya orang-orang yang menyimpang dari sunnah, mereka ayomi. Tidak begitu. Orang yang dikatakan sedikit sururi, kalau banyak namanya, kalau dakwah yang dikatakan dakwah sururi, ya. Terus ini menanti nasihat Allah. Tidak satu hal yang aneh yang menyimpang, melainkan orang ini pasti akan membelanya, pasti akan mengayominya, pasti akan mendukungnya. Tapi subhanallah, mereka pilih-pilih. Bisa semua penyimpangan-penyimpangan mereka ayomi. Mereka yang pilih penyimpangan-penyimpangan yang sekiranya mendukung dakwah mereka, yang sekiranya memburukkan mata mereka, menguntungkan mereka. Dua-duanya. Firman membuat mereka bisa tahu dakwah dengan orang yang mereka anggap menguntungkan, walaupun sebagai tahu di dunia ini. Duduk bersama di sebuah majlis, kajian bersama. Masalah. Datang di sebuah acara yang satu sebagai sambutan keluarga, satu sebagai mu'iwa hatana, yang satu sebagai doa penutup. Tidak. Yang ini pokok awaris, pokok terorisme, yang ini pokok yang mengaku sebagai sunni, menurut pegah di sunnah, yang ini pokok politik. Bisa. Kenapa sudah termakan yang namanya virus? Melindungi, membela, memuliakan yang namanya sahabat arwah yang tidak. Yang sekarang bahasanya membeli. Ujung-ujungnya mereka mudah untuk bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang, mudah ta'awur dakwah, bantu dalam perkara dakwah dengan orang-orang yang menyimpang, mudah untuk melakukan masyarakat seperti itu. Allah menyebabkan hadir perlu ini dulu, sekarang hadir ini sekarang. Mereka biasa menampilkan di situs-situs mereka, di masalah-masalah mereka, di radio dan segala macamnya, ulasan-ulasan orang-orang yang sudah dinyatakan oleh para ulama kita sebagai mustajab, sebagai orang yang besar, sebagai orang yang mempunyai pemahaman A, pemahaman B. Tampilkan sama mereka. Halo mereka. Mendatangkan mereka dari jauh untuk mengadakan hafal akbar di tanah air, diajak keliling-keliling di daerah ini, daerah itu, masjid ini, itu, ke semua keliling mereka. Dan ternyata orang yang mereka tahu adalah orang yang dinyatakan sebagai para ulama, sebagai orang yang dikatakan menyimpang, orang yang sesat. Bulan. Ini yang menjadi nasib Allah. Siakan ibu sokkan kencar-kencarnya merasa lera di tengah-tengah umat. Khususnya di kalangan orang-orang yang mengaku mengamalkan hidupan sunnah, mendawakan sunnah, mengabas-nambakan dirinya sunnah atau ahli sunnah. Padahal hakikatnya mereka bukan ahli sunnah, mereka adalah satu guru suruh ini dari keadaan seperti ini. Nah, ini mereka. Yang terakhir yang benar-benar ialah mereka berdakwah masuk ke tengah-tengah kelompok-kelompok yang menyimpang, ormas-ormas, partai-partai yang menyimpang, masuk di dalamnya, yang pikirannya menguntungkan mereka, menyenangkan mereka dalam rangka untuk maslahat dakwah katanya. Ini ciri-ciri mereka. Para profikum. Allahumma ta'ala wa hawla wa quwwata illa billah. Kedua sebaliknya, kalau yang ini mengalami melindungi, membela, memuji al-fi'ah, orang yang menyimpan, ta'udah, dan orang-orang segala macamnya, mutasahiri, orang yang bermuda-muda untuk itu. Yang satunya lagi lain-lain. Yang satunya lagi sangat keras dalam menyikapi orang, sangat keras dalam menyikapi orang-orang yang dikatakan besar. Maka mungkin dulu dikatakan sebagai jamaah takfir. Kalau jamaah takfir ya. Sekelompok orang yang mudah menfonis orang lain. Mudah. Yang mudah menfonis orang lain. Hizbi. Keluar dari secara Islam, secara sunnah. Orang yang menyimpan orang itu. Sebagai jamaah takfir. Sampangan dalam masalah itu ya. Tapi kemudian sekarang dengan Rasulullah SAW ternyata yang mengatur si pemahaman ini dan ternyata yang mereka serang bukan orang-orang yang pasti dikatakan sebagai bid'ah, tetapi yang mereka serang yang justru dari kalangan para ulama kita, dari kalangan para imam-imam kita terdahulu, orang-orang yang dikatakan ilmuannya dan dikenal ilmu hanya dikatakan satu, pemahamannya ada pada mereka langsung diklaim sebagai orang yang menyimpang, sebagai orang yang sesat, sebagai sekarang jangan sebagai hizbi dan semisalnya. Orang pertama yang dahulu mereka sikap ialah orang yang seorang imam besar seperti ia yang bernama Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, imam besar madzhab Syafi'iyah yang memiliki kitab seperti Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang masih berkaitan kaum muslimin itu penulisnya termasuk ulama ahli hadis terkemuka pada masanya, ulama ahli fikih yang terkemuka pada masanya, termasuk ulama besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, Al-Fath. Dikarenakan pada tiar setiap pemahaman yang menyimpang langsung meresikan. Mereka tutup muka jiran dari orang yang sesat, orang yang menyimpang, dibakar buku-bukunya. Ibn Hajar kena. Karena mereka hendak Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah, yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Ibaranya dari gambar Syafi'iyah, imam Syafi'iyah ibadah matanya. Dikarenakan sendiri pemahaman menyimpang kepada langsung dihantam. Tapi orang yang sesat, orang yang menyimpang telah akan. Masa keluar itu. Nah, mengaku ayat seperti ini kepada orang-orang yang mengaku diri sebagai Rasul. Imam diri sebagai orang-orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ternyata generasi yang telahnya lalu mereka mati. Tidak hanya ulama-ulama terdahulu yang mereka putus sebagai orang yang sebenarnya menyimpang. Ternyata yang disikat adalah ulama-ulama zaman sekarang. Tidak ada satu ulama sekarang ini melainkan mereka hantam, melainkan mereka sikam, melainkan mereka putus ke orang yang sesat, orang yang menyimpang, tidak ada segi muka dan segi hizbi. Seluruh ulama zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini, orang dan setengah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ia dan sealim sama Abu Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Asyik Muhammad bin Ibn Asyik Muhammad bin Hadi Al-Wajir bin Datang Sisa. Begitu pula ulama-ulama yang masih ada zaman dekat habis oleh mereka semua. Asyik Abu Muhammad Al-Aqad, Asyik Abu bin Hadi, Syekh Syarif Al-Zan, Syekh Salah Arusi, masa itu lain yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Riyadh, yang di Yaman, yang di luar Yaman, dan segala macamnya habis. Tidak sedikit pun yang tersisa di kalangan mereka. Langsung diklaim sebagai yang menyimpan orang yang sesat. Padahal mereka adalah ulama-ulama di dalam kitab ummah, ulama sunnah. Sakit. Ternyata pada generasi yang tulangnya lagi lebih parah dari sebelumnya. Ternyata yang mereka klaim seperti orang-orang yang muhtadi, orang yang sesat, orang yang hizbi, tidak hanya ulama-ulama tadi, tetapi semua yang menyelisih mereka langsung dikatakan sebagai muhtadi, dikatakan sebagai hizbi. Orang-orang yang membela ulama-ulama tadi langsung dikatakan segala yang menyimpang. Orangnya bukan menyimpang ulama, tapi orang-orang yang membela para ulama tadi. Para dai-dai macam negara, ulama kan kuasa di dai yang keluarga lokalan lah. Dai-dai macam negara, dikatakan macam negara, dikatakan bukan cuma di luar sana. Dai-dai yang ada di Indonesia ini, ustaz-ustaz dari Indonesia yang di luar negeri sana, semuanya negara yang kelasnya seru di luar para ulama hadis. Semua dikatakan mustahil, semua dikatakan hizbi. Kenapa? Membela ulama tadi. Mengiringi ini apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Hadis. Kalau generasi awal virus penuntut ilmu yang berani bicara tokoh-tokoh mereka. Dan di sana sekarang ini berani bicara semua orang dari kalangan mereka. Berani menghukumi ulama beliau yang tepat. Berani menghukumi para pelaku jahat, para syahidah ilah Allah. Dikatakan Tuhan yang tepat, orang yang menyimpang, orang yang mustadi, orang yang mustadi. Semuanya bicara. Allah ini terus memberikan nasi. Tapi itu ngawur. Ini dikenal di kalangan para ulama kita sebagai virus Haddad. Orangnya dikatakan Haddad, pengikutnya atau Abdullah Mahmud Al-Haddad dari Mesir. Terus istrinya semua Abdullah. Bahwa mereka yang berwakil semacam Fawzi Al-Asari Al-Qafaili Al-Asari Zura Fawzi Al-Zahmaini Al-Qafis Al-Shumaini dan semisal yang ada di zaman dan semisal bahkan dunia sunnah menghentakan dunia jauh sunnah dan menghentakan orang-orang yang mengamalkan dan berbema menghidupkan sunnahnya Rasulullah semua dihabiskan yang satu ngayom yang bid'ah yang semua sikat semua dikatakan sekedar bid'ah yang sesungguhnya harus sunnah seseorang yang dikatakan al-haq bahkan ulama-ulama yang ada semua dihabisi semua sikat semua dikatakan sekedar yang sunnah. Kalau yang terakhir ini para ulama itu karena ngawurnya jelas, jadi umurnya tidak panjang, gitu ya. Umat sudah banyak mengerti, malah paling orang itu, paling orang itu kan semuanya di sini. Iya, selesai. Yang menanamkan rasa kebencian, rasa permusuhan di tengah-tengah. Karena umat di tengah-tengah para jari. Iya. Mereka sekarang yang menamankan bahasa api yang berkata-kata untuk satu orang lain dengan mudah segera. Iya. Kesan itu, firmanya, kapan itu orang benar-benarnya tidak mau dengan mereka. Karena kan sangat kabur. Bagi orang-orang yang masih kayak gini yang hidup dengan awalnya. Bagi orang yang punya akal yang sehat, akal yang cerdas mendengarkan yang seperti itu sudah ngeri duluan sebenarnya Rasul dihabisi semua yang paling berbahaya yang paling berbahaya yang paling berbahaya ialah yang pertama tadi yang pertama tadi itu muncul dari sejak dulu daripada yang ada di dia ini tapi habisnya tidak habisnya karena semakin lama semakin kencing semakin lama semakin menjalar semakin lama semakin menyebar dengan masyarakat dikarenakan mereka masuk langsung ke dalam tubuhnya masyarakat tapi itu walaupun menyimpang segala macamnya dengan alasan mereka bisa duduk dengan sekian banyak orang yang menyimpang segala itu dalam mereka masuk ada orang ini yang menyimpang, ini yang membahayakan para filosof. Hati-hati. Di mana ada satu pemahaman ini dan pemahaman seluruhnya dan hadasnya pasti akan terjadi perpecahan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahli sunnah. Tarih. Nah, rata-rata orang-orang yang dulunya baik, akidahnya bagus, manhajnya kuat, di atas sunnah yang bagus, salam. Ketika sedikit demi sedikit perlahan mulai berubah, mulai menyimpang. Larinya kalau berapa jadinya. Yang ngawur itu, tak berani. Ini bapaknya ngawurnya. Larinya sedikit demi sedikit bergeser. Lompatnya kepada pemahaman sururiya dulu, atau sururiya sekarang, atau sedikit. Mulai membela taklim-taklim mereka, membela radio-radio mereka, membela majalah mereka, tapi belum berani membela ustaz-ustaz dan dari mereka. Hati-hati. Ini sangat berbahaya. Mereka bersumpahkan sampai dakwah lewat televisi. Jadi, lebat, masuk. Baru berusaha si dakwah lewat, apa namanya, TV-TV, kamera yang menampilkan langsung spotnya dan segala macam, banyak luar biasa. Tapi sebelum mereka itu adalah virus-virus yang sangat merupakan ukhuwah Islamiyah, merupakan ukhuwah orang-orang yang tidak ada sunnahnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang orang sih. Jangan lupa itu perkara yang indah ini. Sebenarnya hadiah-hadiah ikhwan. Ada dua turut yang membahayakan ini. Sangat-sangat bukan perkuatan, sangat-sangat menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Ada orang yang di luar sana, kami kebanyakan kaum muslimin, bahkan merusakkan masyarakat, merusakkan bangsa, merusakkan negara. Itu pemahaman sesat yang namanya pemahaman takfir. Pemahaman kafir, pemahaman mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak. Inilah jika sekal pemahamannya seperti khawarij yang muncul di akhir-akhir masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Jadi mendahul kala. Sekte tertua dalam Islam, sekte khawarij, dan sekte yang eksis. Yang akal pemahaman mereka takfir mengkafirkan orang tanpa. Dan ternyata yang kali pertama mereka pahami takfir murtadin, mengkafirkan semua orang kecil dalam dosa besar, mengkafirkan pelaku dosa besar, atau orang zina kafir, atau orang berjudi kafir, ada orang minum keras kafir, ada orang yang korupsi kafir, ada orang yang kafir, memaling kafir, semuanya kafir, sedikit kafir, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu awam. Ternyata orang zina sebelum merendah dikatakan kasus. Mereka akhirnya semua penguasa-penguasa muslim yang terhukum dengan selain hukum Islam. Kafir. Itu sudah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekte khawarij ini para ulama itu mengkafirkan penguasa yang ada ketika itu. Bukan mengkafirkan semua sahabat dengan alasan terhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini yang kemudian sampai sekarang banyak-banyak mengerikan yang ditanamkan di pikiran-pikiran pemuda-pemuda Islam, mengkafirkan penguasa yang tidak dengan hukum Islam. Kafir. Itu dulu zaman sahabat dulu. Begitu pula Islam sekarang ini kalau berdinaan semua pemahaman yang semacam ini terus ada. Bahkan ada orangnya, bahkan ada sektenya, kelompoknya, ada kerongannya, ada pondoknya, ada negaranya. Eksis. Harus jemaah takfir, khawarij, eksis. Kenapa pemahaman? Untuk di negara kita Indonesia NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia Raya ini juga demikian. Orang-orang yang terkena pemahaman takfir ini pun juga demikian. Mereka dengarannya menyatakan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kafir. Belak-belakan perang-perangan di forum bebas mereka. Pasti, ya kenapa? Dikarenakan berhukum dengan hukum Pancasila, bukan dengan hukum Islam. Kafir. Mereka juga mengkafirkan semua jajaran-jajaran pemerintah Indonesia Raya yang sepakat dengan KSTI. Semua dikafirkan. Dari mulai bunyinya, wakilnya, menteri-menterinya, yang di DPR-nya, yang gimana lagi? Yang segala macamnya dikatakan kafir. Dan mereka dengan terang-terangan pula menyatakan negara Indonesia karena kafir. Kata-kata itu sebetulnya. Kata-kata itu. Ini pemahaman takfir. Apa yang negara terhukum dengan selain hukum Islam. Kafir. Dampak dari pemahaman ini apa ya, Pak? Dikarenakan presidennya kafir, dikarenakan semua jajarannya kafir, dan dikarenakan negaranya negara kafir, maka mereka pun akhirnya menyuarakan dua. Satu adalah tujuan, satu adalah salamannya. Maka mereka pun berteriak untuk menyuarakan, membangkitkan dan mendirikan yang namanya Daulah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Bahasa yang lebih moderat di kalangan mereka ialah apa namanya menampilkan atau mengamalkan, menerapkan syariah di Indonesia Raya. Apa namanya? Dikarenakan negaranya kafir dan itu inti untuk mendirikan khilafah Islamiyah, Daulah Islamiyah, maka satu-satunya cara ialah jihad. Jihad. Harus demi jihad. Tanpa jihad tidak mungkin jaya Islam. Jihad tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin muncul. Siapa Islam yang boleh Islam? Harus jihad. Akhirnya mereka pun mencanakan yang namanya markas-markas mereka, pondok-pondok mereka, tokoh-tokoh mereka mengadakan yang namanya rekrut massa. Bocoran. Mereka ini Palestina Azzaikumullah. Kalau merekrut masa, ada orang santri yang mondok di pondok pesantren mereka. Assalamualaikum. Itu yang kali pertama dikasih pelajaran umum. Assalamualaikum. Satu umrah. Satu dua. Buku satu yang membahas tentang masalah toharo, masalah sholat. Hanya Assalamualaikum. Buku dua kita mulai membahas tentang masalah imarah kepemimpinan, masalah jihad, masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Orang yang mereka berkata apa yang datang kepada mereka tadi? Sudah khatam jil satu. Dan betul. Ketika kita khatam, kita berjihad, kita berimarah. Maka dikasih. Dan lulusan di tengah ini memerlukan sebuah pilihan. Cuma kamu mengkaji jil satu dan jil dua. Kamu mengkaji yang namanya kita berjihad. Milik mana? Mau milih dakwah ataukah milih jihad? Yang apa? Gitu. Kalau ternyata santrinya atau muridnya atau orang tadi memilih dakwah saja, Ustaz. Ya sudah, kamu ke bagian dakwah. Dan jangan sekali-kali kamu bersinggungan bertemu dengan jihad. Anggap tidak pernah kenal sebelumnya. Sudah di bagian dakwah. Jadi ternyata dididik khusus untuk menjadi pemikir-pemikir tepat Allah, untuk menyebarkan pemikiran takdir, pemikiran apa namanya khawar, di tengah-tengah masyarakat. Jadinya. Tapi saya kasih warna ya. Tidak saling kenal. Gitu. Ketika menurutnya atau santrinya atau orang yang tertarik itu berjihad, Ustaz, saya tidak milih dakwah, saya milih jihad. Pintar gue, gitu ya. Masuk. Di situ diadakan yang namanya pelatihan-pelatihan. Ketar di kem-kem pelatihan. Para pelatih pelatihan di wilayah sama, di wilayah sama, di wilayah sama, di wilayah sama. Mereka punya tempat-tempat khusus yang sangat strategis untuk pelatihan jihad. Tuhan, jangan pernah berhubungan dan jangan pernah kenal dengan yang berkait dengan dakwah itu. Masuk. Bisa juga. Ya, diajari jihad, betul-betul diajari jihad, diajari perang dan segala macamnya itu. Karena mereka-mereka ini orang bikin Allah yang kemudian terkumpul dalam dunia jihad. Apa yang mereka mohon dengan jihad? Ternyata yang mereka mohon dengan jihad itu ialah pengepungan-pengepungannya. Tentang pesawat-pesawat luar negeri, terutama Amerika, Australia, dan segala macam. Pengepungan tembak-tembak kumpul, Marion, dan segala macamnya. Paling, sebagai sasaran, turis-turis, turis-turis kudo, pun ada di Bali, sebagai sasaran, dan segala macamnya. Ternyata ujung-ujungnya ia jihad melawan pemerintah. Di kalangan masyarakat terhadap sebutan teroris. Karena itu dalam suatu Allah perisi pergerakan mereka ini oleh sebagian atau ternyata masyarakat kita sebagian kaum muslimin atau bahkan pemerintah khusus kepada orang yang tercedera bagian jihad. Oh baik, masyarakat seakan-akannya kita mengatakan tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan mereka itu bukan satu orang yang mati selesai. Mereka itu punya prinsip kukuh yang menyemangati mereka untuk melaksanakan amalan jihad dengan mereka. Itu adalah pemahaman yang ada di tengah mereka muslim. Mari kita di kalangan media kepolisian, mereka itu tidak satu sel, tapi satu orang satu sel. Menurutnya istilahnya itu. Nah, dikarenakan pemahamannya. Sesungguhnya yang paling penting adalah Rasulullah yang sangat mengerikan, yang sangat membahayakan, justru pemikir, justru Israelnya yang menyebabkan pemahaman takfir, pemahaman sesat yang menghasilkan penguasa muslim dan memang orang yang tidak paham dengan mereka ini yang sangat membahayakan, yang terkesan di mana-mana itu. Hati-hati maupun Allah. Ini yang kedua pakai oleh masyarakat. Hada takfir, wahada itu jihadiyah, khawarij, yang ini itu hadiyah. Barakallahu fikum. Dua jam persis saya berbicara. Lihat rekamannya itu. Dua jam persis saya berbicara. Lalu tiga poin yang kembali salah satu permasalahan bahwasanya sesungguhnya virus yang sangat membahas kita yang kena bikin angsa kumulah ialah bid'ah, pemahaman bid'ah, stupid bid'ah, para orang itu dan berbagai macam pemahaman rumah sehingga kena bikin angsa kumulah pekerjaan berat dan pekerjaan besar para ulama kita di zaman sekarang ini bukanlah bersihat melawan kafir, untuk justru bersihat melawan pengacau-pengacau agama yang bertubuhkan Islam, yang berbasis Islam dari kalangan penyimpang yang tepat. Bersihat melawan ahli-ahli wal bidat dengan hujah-hujah dan argumentasi-argumentasi dengan menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana pemahaman-pemahaman mereka tersebut. Allahumma ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa itu terkait dengan virus bid'ah. Itu yang paling besar. Dan masih banyak lagi yang akan bikin azab Allah. Virus-virus yang lain. Para hukum yang membuat rusaknya Kuwait, Wani, dan Dawani Irak. Virus-virus yang berkaitan dengan masalah akhlak, yang berkaitan dengan masalah muamalah, muamalah kesahian. Sangat banyak, sangat beragam. Ada yang sedang, ada yang ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membutuhkan waktu yang sangat panjang. Barakallahu fiikum. Seperti yang saya sebutkan, tidak mungkin saya menyampaikan di kultur dan sebagainya kepada kami. Sehingga kita akan menyelesaikannya di pukul 9 jam 9 lebih 10 menit. Barakallahu fiikum. Saya kira cukup anggaplah itu sebagai wawak yang bisa mengembangkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ada pihak, pasti ada perpecahan. Itu yang paling inti. Ketika ada perpecahan atau perselisihan, teliti, jangan-jangan ada pihak di tengah-tengah kalian. Perselisihan hilang. Ada pemberdayaan dengan masalah virus-virus yang terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah, terkait dengan poin-poin yang lainnya, insya Allah diteruskan oleh Ustaz yang ada di sini. Begitu ya, untuk melanjutkan kembali, Assalamualaikum. Untuk saya pribadi sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi wawasan, bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi, terutama untuk memperbaiki diri kita masing-masing, jangan sampai terkena virus-virus yang membahayakan dan memaparkan ukhuwah Islamiyah atau mengacaukan dalam kesatuan iman dan kesatuan sunnah yang sedang dijalan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Yakti, soal olah jawab. Ayo deh. Nampak tak? Hah? InsyaAllah. Nah itu, untuk bulan depan Allah Alam Soal itu tidak bisa dijanjikan dan tidak bisa dipastikan. Allah nah. Ya, sementara itulah. Untuk yang berikutnya jangan mimpi-mimpi juga. Kalau itu kali kesempatan dan ziarah kembali ke tempat ini para kelas itu. Kira ya? Kira kan? Lakuan? Walau jawab? Nah. Sudah, saya kira cukup sekian insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kata-kata yang pernah berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terpenting adalah yang pertama tadi, maka harus berukhuwah. Setelah ukhuwah dan tampilkan ukhuwah Islamiyah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat indah untuk mendapatkan tujuan yang saya bawakan sebagian di antaranya. Dan waspadai beberapa perkara yang saya bawakan tadi, perkara-perkara menyimpang yang sangat-sangat meruntuhkan ukhuwah Islamiyah di kalangan ahli sunnah atau di kalangan kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.